아이고 양두마 양두마 Langkah siang. Aku jatuh cinta. Langkah siang. Aku jatuh cinta. orangnya. Yang bebek goyang dumai, ayo goyang bersama. Jadi yang bebek, ayo goyang dumai, goyang dumai.